do mai sa kon pandita hitana dua ga besada ibagas rumah tangga sada paminduan huabang ulang be hita marsirang nasungu ni sini janji ulang be hita martindili ningun sehidup sama Sehora